شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita memasuki bab yang ke-36 dari kitab Al-Janaiz. Pada bab yang ke-36, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul bab dengan bab Lifa'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Sa'ad ibn Khawla. Bab Lifa Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan Arifa, sebutkan mana huwa madhu mayyit sikru mahasini, memuji orang yang meninggal dan menyebutkan kebaikannya. Dan juga terkadang diartikan at-tahazzun 'ala al-mayyit, merasa sedih dengan kepergian mayit tersebut. Jadi yang lebih mendekati rifa Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Khawla radhiyallahu ta'ala. Dan Sa'ad ibn Khawla radhiyallahu ta'ala merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, minas sadiqin al-awwalin, minal muhajirin, sahabat dari kalangan muhajirin. Dan beliau termasuk dari sahabat yang menyaksikan perang Badar. Dan ketika Nabi dan para sahabat yang melaksanakan ibadah hajatul wada, Allah subhanahu wa takdirkan Sa'ad ibn Khawla meninggal di Mekah dalam keadaan negeri Mekah merupakan negeri yang beliau tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala dari Mekah ke Madinah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah an ibn Shihab wa huwa Zuhri Muhammad ibn Muslim an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an Abi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang diberi kabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Dan dikatakan beliau merupakan ahlu Badr yang paling akhir meninggal. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduni 'ama hajjati wada min waj'in ishtadda bi faqultu inni qad balagha bi min alwaj'i wa ana dumal wa la yarithuni illa ibnatun أفتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت بشطر فقال لا ثم قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كبير أو كثير إنك anta daru rasadaka adniya khairan min anta daruhum alatan yatakaffafun nas. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi mar'atik. Faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Faqala innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan salihan izdadta bihi darajatan wa rif'ah. Thumma la'allaka an tukhallaf hatta yantafi bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum 'ala aqabihim. Lakin al-ba'is Sa'd ibn Khawlah yarithi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Dari Sa'd ibn al-Waqqas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku di tahun pelaksana ibadah Haji Wada. Namanya Sa'd ibn Waqqas ikut pelaksana ibadah Hajjatul Wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau di Mekah, beliau sakit. Dan sakitnya parah. Min wajhin ishtadda bi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku, aku berkata, "Wahai Rasulullah, inni qad balagha bi min al-wajh wa ana duma." Wahai Rasulullah, sakitku sudah sampai seperti yang engkau lihat. Inni qad balagha bi al-wajh ma tara. Sebagai riwayat, sakitku parah. Wa ana duma, dan aku adalah seorang yang memiliki harta. Wala yarithuna illa ibnatun, dan tidak ada ahli waris untukku kecuali seorang anak perempuan. Apa tasaddaqu bi thuluthi mali? Apakah boleh wahai Rasulullah aku sedekahkan 2/3 hartaku, dan sepertiganya aku jadikan untuk putriku? Maka Nabi berkata, tidak. Aku berkata, bagaimana kalau aku wasiatkan setengah hartaku? Nabi berkata, tidak. Kemudian dia berkata, sepertiga. Dan wasiat dengan sepertiga itu besar atau banyak. Dan sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, agnia, kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan alah, fuqara, dalam keadaan fakir, yatakaffafun nas, meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya tidaklah engkau berinfak dengan suatu infak yang dengan yang engkau mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan engkau akan diberi pahala dengan infak tersebut. Sampai infak yang berupa makanan yang engkau berikan kepada istrimu. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal oleh sahabat-sahabatku? Apakah sahabat-sahabatku akan kembali ke Madinah sedangkan aku tertinggal di Mekah dan meninggal di Mekah? Maka Nabi mengatakan, innaka lan tukhallaf. Wahai Sa'ad, sungguh engkau tidak tertinggal. Fata'mal amalan saliha illa izdadta bihi darajatan wa rif'ah. Maka beramallah amalan saleh yang dengannya akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Thumma la'allaka an tukhallaf, dan mungkin engkau an tukhallaf, akan diberi umur panjang setelahku, hatta yantafi bika qawmun wa bika akharun, sampai sebagian orang mengambil manfaat darimu dan sebagian yang lainnya termadharati olehmu. Itu kaum mukminin mengambil manfaat dengan keadaanmu, dengan hidupmu, dan orang-orang kafir termadharati olehmu. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad ibn Abi Waqqas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sakit tersebut dan diberi setelahnya umur yang panjang. Sampai dikatakan bahwasanya di sini ketika beliau dalam keadaan sakit mengatakan beliau hanya memiliki satu orang anak perempuan. Dan ketika beliau meninggalkan 17 anak laki-laki dan juga sama 17 anak perempuan. Diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keturunan yang banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala menjadi orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan termadharati dengannya orang-orang kafir. Beliau yang ditunjuk oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk memimpin pasukan kaum muslimin tatkala menaklukkan negeri Persia, negeri Faris. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa untuk para sahabatnya, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, sempurnakan untuk para sahabatku hijrah mereka dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Janganlah engkau jadikan mereka membatalkan hijrah-hijrah mereka dengan kembali ke tempat hijrah mereka. Kata Nabi, lakinil ba'is Sa'ad ibn Khawla. Tetapi yang disayangkan kata Nabi Sa'ad ibn Khawla. Yaghfirullah Rasulullah SAW anna tabi Mekah. Nabi menyayangkan beliau, itu Sa'ad ibn Khawla meninggal di Mekah. Itu di hajatul wada. Dan keadaan beliau tadinya berhijrah dari negeri Mekah ke Madinah. Dan ini syahidnya. Cerita Nabi SAW di Sa'ad ibn Khawla radhiyallahu ta'ala. Dan yang berkaitan dengan Ritha itu menyebutkan dan menyanjung orang yang meninggal, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jika seandainya dengan penyebutan tersebut membawa kebaikan untuk kaum muslimin, itu diteladani dan ditiru kebaikan-kebaikan tersebut, maka hukumnya boleh. Akan tetapi kalau seandainya menyebutkan kebaikan justru sebaliknya, yuhayjul huzn, menambah penderitaan orang yang ditinggalkan, keluarganya dan orang mencintainya, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ini termasuk dari aniyah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sini kita bisa faedah yang lainnya yang berkaitan dengan masalah wasiat. Berwasiat ketika hendak meninggal, jika seorang memiliki harta, itu perkara yang boleh dan termasuk amal soleh yang menjadi bekal untuknya kelak di akhirat. Hanya saja perlu diperhatikan ketika seorang berwasiat, tidak boleh berwasiat dengan lebih dari sepertiga hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Sa'ad untuk berwasiat dengan 2/3 hartanya, bahkan dengan setengah hartanya. Beliau menunjukkan dengan 1/3 harta, dan itu pun kata Nabi wa thulutsu kabir au katsir. Berwasiat dengan 1/3 itu sudah besar atau sudah banyak. Sayyid Ibn Abbas mengatakan, dan seandainya Rabban Nas anil thuluts, sana orang ketika berwasiat kurang dari 1/3 itu lebih baik. Karena Nabi sudah mengatakan al-thuluts kabir au katsir. Dan ilahnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada ditinggalkan dalam keadaan fuqara dan membutuhkan pemberian atau ulur tangan orang lain, lebih meminta kepada orang lain. Ya takafukun nas. Dan juga kita bisa faedah dari hadis ini bahwasanya amalan sholat itu sebab arifah, satu-satunya sebab kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan dalam hidup seorang adalah amalan saleh. Kata Nabi, "Fata'amal amalan saliha illa zdadta bihi darajatan wa rifah." Beramallah engkau wahai Sa'ad dengan amal saleh yang dengannya akan bertambah derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lagi kunci kemuliaan adalah amalan saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini kita bisa faedah bahwasanya khairun nas la anfa'uhum lil muslimin. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan Nabi SAW berdoa dengan Ibnu Sa'ad bin Waqqas, "La'allaka an tukhallaf hatta yantafi bika aqwamun." Mungkin saja engkau akan berumur setelahku dan sebagian kaum itu kaum mukminin mengambil manfaat dengan keberadaanmu. Dan itu sekali lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khairun nas adalah adabuhum bil kufar. Orang yang terbaik adalah orang yang paling memadaratkan orang kafir. Jadi doakan saya dengan wa yudara bika akharun, datar madarati denganmu kaum yang lainnya, itu orang-orang kafir. Memadaratkan dengan cara yang hak. Dan juga dari sini menunjukkan bahwasanya seorang yang berhijrah harus menyempurnakan hijrahnya. Tidak boleh kembali ke tempat hijrahnya, bahkan termasuk dari al-kabair, dosa besar. Seorang yang meninggalkan tempat karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan tempat ke negeri kafir, berhijrah ke negeri muslim karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh baginya kembali ke negeri yang dia sudah tinggal karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika hajat ular pun Nabi hanya memberikan kesempatan 3 hari kepada para sahabat selama sekali ibadah haji untuk berada di Mekah. Setelah itu mereka harus kembali ke negeri Madinah. Para sahabat dari kalangan muhajirin.